wis nasibe kutu koyo ngene. Duwe bojo kok ra tau ngepenake. Seneng muring ngomongan iseng. Kutu tak trimo bojoku pancen kalah. Terima kasih.